Konsultasi Syariah. Sujud sahwi salat jenazah. Pertanyaan: benarkah ada sujud sahwi ketika salat jenazah? Jawaban: Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Tidak disyariatkan sujud sahwi dalam salat jenazah karena orang yang kurang dalam takbir salat jenazah ada dua kemungkinan. 1. Mengurangi takbir karena sengaja, salat jenazahnya batal dan dia harus mengulangi. 2. Mengurangi takbir karena lupa, caranya ada dua. A. Dia ulangi sholat jenazahnya. B. Dia lakukan takbir yang kurang selama jaraknya tidak terlalu lama. Dan untuk kedua kasus ini, tidak perlu ada sujud sahwi. Kasus lupa bilangan takbir ketika sholat jenazah pernah dilakukan oleh sahabat Anas. Kata Imam Ahmad, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah sholat jenazah takbir 3 kali karena lupa. Kemudian beliau mengulanginya. Al-Mughni. Ibnu Qudamah menjelaskan, jika ada orang yang mengurangi 1 takbir secara sengaja dalam sholat jenazah, maka sholatnya batal. Sebagaimana dia mengurangi 1 rakaat secara sengaja. Namun jika dia mengurangi takbir karena lupa, ada 2 cara, dia ulangi sholat jenazahnya, atau dia langsung menyusul takbir ketika ingat selama jedanya tidak lama. Seperti orang yang lupa kurang 1 rakaat, dan kedua keadaan lupa takbir sholat jenazah itu tidak disyariatkan sujud sahwi. Al-Mughni. Demikian, Allahu A'lam.